Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah qutradina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa Al-Baca TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di saat ini adalah saat yang sangat penting untuk kita menambah kedekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh, hal apapun yang dilakukan seorang hamba di dunia ini, jikalau bukan karena untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka nilainya akan sia-sia. Pada pertemuan pertama kali ini, alhamdulillah, sedikit kita akan berbicara tentang hal-hal yang menjadikan kehidupan kita mulia di dunia sebelum di akhirat. Bermuara kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Wa man arada al-akhirata was'a laha sa'yuha, wa man arada al-akhirata wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ula'ika kana sa'yuhum mashkura. Firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang makna iradah, kehendak, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di situ bersabda, berfirman, barang siapa yang menghendaki urusan dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi dunia tersebut. Akan diberi oleh Allah sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah dan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Dan setelah itu Allah akan menjadikan neraka jahannam, yang ia akan harus masuk kepada neraka jahannam tersebut dalam keadaan terhinakan dan dalam keadaan terendahkan. Dan sebaliknya, waman aradal akhirah, barang siapa yang menghendaki akhirat, wasa'alaha sa'yuha wa huwa mu'min, dan dia berusaha dengan sungguh-sungguh berusaha, dan ia pun beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kana sa'yuhum mashkuro, maka usahanya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV Al-Bahjah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita tentang keinginan, kehendak di dalam kita ini hidup di dunia. Allah menegaskan di dalam firman-Nya, barang siapa yang berkehendak menginginkan dunia, maka ia akan mendapatkan dunia sesuai jatah yang diberikan oleh Allah kepada dia. Dan ingat, setelah ia mendapatkan dunia, ia akan dilempar ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Allah mengingatkan kepada hamba-Nya, jika tujuanmu di dunia ini adalah hanya urusan dunia, maka hati-hati, Allah akan murka, Allah akan marah. Dan bukti amarah dan murka Allah, tidak segan-segan Allah akan melempar hambanya ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini, dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini ada dua makna. Yang berkehendak urusan dunia akan hina, yang berkehendak urusan akhirat akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi yang berkehendak urusan akhirat ternyata enggak asal-asal berkeinginan tok. Jikalau ada orang berkeinginan saya ingin masuk surga, akan tapi enggak ada usaha. Wasa'alaha sa'yuha, enggak ada usaha dia. Maka ketahuilah, dia adalah orang yang berkeinginan surga dengan isap jempol belaka. Bohong, ingin masuk surga enggak ada usaha. Harus ada usaha sungguh-sungguh dong. Dan yang usaha sungguh-sungguh akan tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pun menghendaki akhiratnya pun juga adalah bohong. Maka yang menghendaki akhirat harus ada usaha dan harus ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah ada usaha yang sungguh-sungguh, bangun malam, sholat 5 waktu, menjauhi yang haram, dan di dalam hatinya dalam keadaan iman kepada Allah, ia melakukan itu semuanya karena Allah, maka ia akan menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa Al-Bahjah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada 2 makna, menghendaki dunia, menghendaki akhirat. Ahlu dunia, ahlul akhirat. Siapa yang dimaksud ahli dunia dan siapa yang dimaksud ahli akhirat? Ahlu dunia, yang menghendaki dunia akan disiksa oleh Allah. Yang menghendaki akhirat akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita semuanya yang berada di dunia ini, hendaknya kita semuanya bertujuan untuk menghendaki kepada Allah, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Muridun lil akhirah, untuk menghendaki kepada kehidupan akhirat, bukan kehidupan di dunia. Akan tapi sebelum kita membahas obrolan kita tentang keinginan tujuan kita kepada akhirat, terlebih dahulu kita harus ngerti siapa sih yang dimaksud ahli dunia, siapa mereka yang dimaksud ahli akhirat. Karena sering kita mendengar dari para ulama, dunia, akhirat, ahli dunia, ahli akhirat. Siapa ahli dunia itu dan siapa ahli akhirat? Apakah orang yang ahli akhirat gak boleh berkecimpung dalam urusan dunia? Apakah mungkin boleh berkecimpung dalam urusan dunia? Maka terlebih dahulu kita akan berbicara tentang dunia. Dunia itu apa sih? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-dunya khulwun wa hadra, dunia itu manis, hijau, menyenangkan, enak. Akan tapi ulama pun membahas yang dinamakan dunia itu adalah setiap apapun yang berada di muka bumi ini. Setiap apapun yang berada di muka bumi ini yang dipingini oleh manusia dari sesuatu-sesuatu yang di muka bumi ini, maka itu dinamakan dunia. Jadi dunia itu sesuatu apa yang di muka bumi ini, yang diperoleh dari tangan-tangan manusia, maka ini dinamakan dunia. Dan semuanya, hampir para manusia yang hidup di dunia, mereka semuanya adalah berkecimpung dalam urusan dunia. Dan kalau kita tengok dunia itu, bentuknya cuma 3, modelnya cuma 3. Yang pertama apa? Makanan. Yang kafir, yang Islam, anak kecil, orang dewasa, pejabat, orang melarat, semuanya pasti butuh makan. Makanya isinya dunia ini yang pertama makan, makanan. Yang kedua adalah baju. Dengan bajunya ia bisa menutup auratnya, dengan baju ia melindungi dari tubuhnya dari kedinginan. Ini. Yang ketiga adalah rumah. Dengan rumah ia akan menjaga keluarganya. Maka sungguh dunianya isinya 3 ini. Akan tapi dari 3 ini berkembang nanti. Permasalahan semakin banyak. Pekerjaan-pekerjaan semakin banyak. Sehingga apakah karena 3 hal ini dunia itu dicela oleh Allah? Apa gara-gara urusan makanan dunia dicela? Apa gara-gara urusan rumah dunia dicela? Apa gara-gara urusan baju dunia dicela? Ternyata yang menjadikan sebab dunia itu dicela bukan urusan makanannya, bukan urusan bajunya, bukan urusan rumah, bukan. Atau bukan urusan kendaraan, bukan. Bukan urusan perusahaan, bukan. Bahkan kalau kita tengok orang-orang terdahulu, para sahabat, beliau-beliau orang yang senantiasa berkecimpung dalam urusan makanan. Para sahabat juga makan dengan macam-macam makanan. Dan juga para sahabat memakai baju dengan bermacam-macam baju. Para sahabat pun membuat rumah dengan model-model rumah. Maka dari sini yang menjadikan dunia itu dicela bukan urusan makanan, bukan urusan baju, bukan urusan rumah, bukan urusan apa yang kita miliki dari urusan dunia ini, bukan. Akan tetapi yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang mencintai itu dunia. Hati yang mencintai itu dunia. Hati yang cinta makanan. Hati yang cinta baju. Hati yang cinta rumah. Nah kalau sudah orang itu mencintai makanan, mencintai baju, mencintai rumah, mencintai perusahaannya, mencintai uang, maka sungguh saat itu ia akan senantiasa mikir, bagaimana aku dapat makanan, bagaimana aku dapat baju, bagaimana aku dapat rumah, bagaimana aku dapat uang, sehingga ia tidak mikir bagaimana caranya, apakah halal ataukah haram. Kenapa? Karena dia sudah punya ambisi di dalam hatinya, cinta dunia. Sehingga disebutkan oleh para ulama, yang menjadikan Allah itu memurkai orang yang menghendaki dunia, bukan karena dunia, akan tapi karena hatinya yang cinta dunia. Kalau sudah hati itu cinta dunia, maka pekerjaan yang kedua akan muncul. Apa? Jasadnya akan sibuk selalu mikir dunia. Sehingga dia mau tidur yang dipikir dunia. Mau sholat entar dulu, dunia dulu terus. Mau ngaji entar dulu dunia terus. Sehingga dia setiap hari capek urusan dunia, dunia, dunia. Akan tapi beribadah kepada Allah tidak mau. Nah inilah yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala murka. Jadi ternyata muaranya kepada tiga pokok ini. Makanan, baju, dan rumah. Dari makanan ini nanti bermacam-macam. Sehingga apa? Orang yang menduniakan, orang yang mengagungkan makanan, sehingga dia berkepinginan apa? Saya harus punya restoran. Sehingga apa? Nanti dia akan bermacam-macam berhubungan dengan seorang. Dia harus butuh pembantu untuk meramikan restorannya. Dia butuh tukang masak. Sehingga dari situ nanti ada banyak problema, banyak satu masalah di dalam kehidupan dia. Loh, ini baru makanan ini. Nanti baju dia mikir nanti perusahaan baju harus komunikasi dengan tukang jahit, ya kan, harus komunikasi dengan tukang jahit. Dan begitu juga nanti rumah, mungkin dia harus butuh dengan kontraktor, pengembang tanah, seterusnya seperti itu. Sehingga dari sini akan muncul nanti apa, perselisihan pendapat. Sehingga perselisihan pendapat kalau bukan karena sambung kepada Allah, sehingga yang ada nanti adalah berantem, ribut gara-gara makanan, ribut gara-gara baju, ribut gara-gara rumah ribut. Maka dari sini inilah yang menjadikan sebab orang itu tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam urusan dunia. Ternyata bukan dunianya, bukan, akan tapi bagi pelaku orang itu sendiri yang hatinya senantiasa mikir urusan dunia, hatinya cinta dunia, cinta dunia, cinta dunia, sehingga kehidupannya capek. Setiap hari yang dipikir adalah cinta dunia. Dia enggak pernah mikir tambahnya Al-Qur'an, dia tidak pernah mikir saat itu tambahnya sujud, dia tidak pernah mikir saat itu tambahnya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadikan dirinya akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan inilah yang dimaksud ahli dunia. Baik, terima kasih. Insyaallah setelah ini akan kita lanjut lagi. Semuanya pemirsa TV, semuanya pemirsa Al-Bahjah TV, jangan kemana-mana dulu. Insyaallah sebentar lagi akan bertemu lagi dengan kami. Pemirsa Al-Bahjah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi dengan kami Ustaz Syaikh Abu Hanifah dalam program Hati ke Hati. Tadi sudah kita singgung bahwasannya yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala murka, yang menjadikan seorang Allah subhanahu wa ta'ala marah kepada hambanya di saat hambanya menjadikan dunia itu berada di dalam hatinya, yakni mencintai dunia. Kalau orang sudah mencintai dunia, sedangkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, cinta dunia itu awal dari malapetaka, awal dari segala kesalahan. Pemirsa mungkin di rumah pernah melihat atau mungkin pernah mendengar ada orang ribut gara-gara air, aliran air yang di sawah. Ini kalau ditengok apa urusan aliran air di sawah? Ternyata urusan air, aliran air di sawah ini ternyata urusannya sangkut pautnya dengan sandang pangan, urusan dengan makanan. Sehingga ada ribut di situ di sawah. Berantem gara-gara urusan air. Kok bisa dia berantem gara-gara urusan air? Kenapa? Karena dia semuanya adalah cinta dunia. Sampai gara-gara urusan air berantem, gara-gara urusan toko berantem, gara-gara urusan baju berantem. Oh, Masya Allah. Bahkan disebutkan banyak cerita, pada tahun berapa ternyata diketemukan ada pembunuhan besar-besaran, ternyata bermuaranya dari urusan pertanian, rebutan ladang. Sehingga orang itu kalau sudah cinta dunia, buta semuanya. Nggak melihat teman, gak melihat saudara, akan terpecah belah. Yang penting saya dapat dunia. gara-gara air ini diambil oleh teman saya sehingga saya enggak dapat padi yang banyak. Biasanya saya setiap tahun dapat padi 2 ton, gara-gara ini airnya diambil tetanggaku, jadinya akhirnya saya sekarang dapat dikit, akhirnya marah. Sehingga bermusuhan. Muaranya karena dunia, karena cinta dunia sama. Gara-gara baju, dia membanggakan baju, cinta dengan baju, sehingga bisa merendahkan orang. Anda bajumu kusut, baju saya rapi. Sehingga dari situ ada pembedaan antara orang katanya orang kaya dan katanya orang miskin. Dilihat dari baju, oh ini bajunya rapi, atau mungkin bajunya ini bermerek, kalau baju ini enggak bermerek, sehingga di situ ada makna perendahan. Jadi pokoknya orang yang cinta dunia, awas ini, awal dari malapetaka. Tinggal nunggu malapetaka apa saja ini. Cinta dunia berupa rumah. Oh. Dia senantiasa kehidupannya mikir rumahku bagaimana. Sehingga boro-boro ia mikir rumahku dipakai ibadah atau enggak. Rumahku diprogram nanti untuk maju atau enggak. Yang dipikir adalah rumahnya harus megah. Rumahnya harus hebat. Rumahnya harus mewah. Sehingga diketemukan bangunan rumah sekarang dengan bangunan rumah dahulu beda. Kalau orang-orang dahulu barangkali di saat membangun rumah hanya cukup ya buat berteduh, enggak kehujanan, enggak kepanasan. Tapi kalau sudah orang itu cinta dunia, rumah enggak cukup dipakai untuk berteduh tok, enggak cukup dipakai untuk berlindung dari kepanasan tok, bukan, akan tapi dia mikir, model rumahku gayanya apa? Sehingga ada gaya Saudi Arab, ada gaya Yaman, macam-macam, sehingga mikir gaya-gaya rumahnya. Padahal kalau dihitung-hitung, membuat gaya rumah yang model sampai Arab, model Yaman itu, dia butuh biaya. Sedangkan biaya dia, gaji dia setiap bulan dapat uang dari perusahaan tidak mencukupi. Akhirnya dari sini berani nanti satu mengambil yang haram. Nah ini semuanya berangkat dari cinta dunia. Sehingga kalau sudah rumahnya jadi, ditengok, rumahku ada berapa kamar ini? Oh ada 3 kamar, kurang. Nanti kalau ada tamu bagaimana? Ditambah lagi. Setelah tambah kamar lagi, nanti menambah lagi. Kolam renangnya belum ada, bikin kolam renang lagi. Setelah itu, belum ada ini garasinya, bikin garasi lagi. Belum ada ini taman-taman bunganya, belum ada. Sehingga apa? Setiap hari yang dipikir rumah, hampir ia tidak pernah mikir ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini loh yang menjadikan Allah akan murka. Makanya semuanya pemirsa Al-Bajah TV yang dirahmati oleh Allah, mulai sekarang Anda jangan menjadi orang yang menginginkan dunia. Anda di muka bumi ini jangan sampai hanya bertujuan ingin dapat dunia toh. Jangan. Akan tapi hendaknya Anda menginginkan akhirat. Lah orang kalau sudah menginginkan akhirat, hidupnya akan mulia. Dan ada beda orang yang tujuannya dunia sama tujuannya akhirat, beda. Orang yang menghendaki akhirat dan orang yang menghendaki dunia, beda. Orang menghendaki akhirat, jangan dibayangkan, enggak pernah makan enak, jangan dikira, makan enak. Orang yang menghendaki akhirat juga makan enak, pakai baju yang bagus. Naik mobil pun naik mobil yang bagus, rumah pun mungkin bertempat di satu rumah yang bagus. Akan tapi, itu semuanya dari makanan, rumah, baju, apapun yang ia miliki, menjadikan ia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melarang makan makanan enak? Siapa yang melarang minum-minum segar, dingin? Enggak ada larangan. Tapi ada beda di sini. Orang yang hanya menghendaki kenikmatan dunia tok sama orang yang menghendaki akhirat, dalam urusan makan aja sudah beda. Perhatikan, orang kalau hanya sebatas menghendaki dunia tok, di saat dia makan lupa membaca bismillah. Asal lap kayak gitu. Lupa dia baca bismillah. Tapi kalau orang yang menghendaki akhirat, dia sebelum makan cuci tangan dulu, menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari situ dia pun cara makannya pun dengan 3 jari mengikuti gaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, ini baru mau makan aja sudah ingat Allah. Baru makan ingat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tujuannya dia adalah akhirat. Yang dimakan sama. Ini ahli akhirat yang dimakan ayam, ahli dunia yang dimakan ayam. Tapi proses untuk makan ternyata menggambarkan mana yang dekat kepada Allah, mana yang dekat dunia. Mana tujuannya dunia, mana yang tujuannya akhirat. Coba kalau ahli akhirat di saat makan nyuci tangan dulu baca bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahi rezekiku ya Allah. Wa qina adzabannar, dan jauhkan dari kami ya Allah siksaan api neraka-Mu. Coba bagaimana? Urusan makan dia berkata, berdoa kepada Allah, ya Allah, berkahi rezeki yang Kau berikan kepada kami dan jauhkan kami dari urusan neraka-Mu. Ini makna. Sehingga apa? Dia makan, baca Allah mabarik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Makan, dinikmati satu suapan, dua suapan. Dan sebelum mengenyangkan dari makanan yang masuk itu semuanya, dan niatnya di dalam hati apa? Aku makan ini agar supaya nanti di dalam ibadah kepada Allah semangat. Bangun malamnya semangat, sholat duhurnya semangat, sholat asarnya semangat. Bahkan nanti di saat dia pun minum, di saat dia pun minum, ternyata minum pun ia ternyata menjadikan ia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah enggak boleh minum air segar, air dingin? Kata siapa? Memang dulu ada perbedaan para ulama ahli zuhud. Ahli zuhud, para orang-orang ulama-ulama ahli zuhud terdahulu, beliau-beliau itu enggak mau minum dingin. Enggak mau minum dingin. Beliau menghindari minum dingin. Akan tapi Sayyidina Ali karramallahu wajha, beliau pernah ditanya, "Apakah engkau minum air dingin wahai Sayyidina Ali?" "Iya, aku minum air dingin." "Kenapa wahai Imam Ali?" "Agar supaya kalau aku minum air dingin, agar supaya tumbuh dari hatiku yang paling dalam bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena menikmati air yang dingin." Jadi minum air dingin enggak masalah, makan air, makan makanan yang enak pun tidak masalah, akan tapi tujuannya untuk apa? Sayyidina Ali minum air dingin, bahkan dan mungkin bisa kita hayalkan. Orang itu kalau sudah minum air dingin yang dia dalam keadaan kehausan, rasa syukurnya kepada Allah akan lebih. Sampai digambarkan pemirsa Al-Baca TV, mungkin Anda pernah puasa. Anda bayangkan, mau dari pagi puasa, nyampe waktu duhur siang, ya Allah panas sekali, panas. Sehingga lewatlah waktu duhur, nyampe waktu asar, detik-detik waktu berbuka sudah mulai tiba. Ternyata di meja makanan kita ada air segar, air dingin, es. Anda belum minum pun sudah merasakan, oh betapa enaknya ini. Sehingga diminumlah air tersebut. Coba, ini bedanya ahli dunia dengan ahli akhirat. Kalau dia minum air, apa? Dia baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Karena dia puasa saat itu, langsung diminumlah air tersebut dengan mengucapkan kalimat bismillah. Ditekuklah air tersebut, terasa saat itu rasa dingin ke sebujur tubuhnya yang ia seharian puasa, sehingga tumbuhlah dari hati yang paling dalam, alhamdulillah, nikmat sekali. Mungkin kalau dia minum air biasa, mungkin dia berkata alhamdulillah, barangkali kayak gitu. Tapi kalau minum air dingin, oh alhamdulillah, semangat memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menghendaki dunia dan orang yang menghendaki akhirat beda. Rumah sama. Rumah, di saat dia memiliki rumah yang saat itu besar, sehingga apa? Alhamdulillah saya memiliki rumah yang besar, bisa saat itu nampung orang untuk ngaji di sini, bisa nampung yang terpiatu, sehingga apa? Apapun yang dimiliki menjadikan ia semakin dekat kepada Allah. Apapun yang dimiliki semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai dari sekarang semuanya, pemirsa Al-Baca TV yang dirahmati oleh Allah, mulai sekarang ayo kita tata niat kita. Kita hidup di dunia karena menuju Allah, karena ingin mendapatkan surga Allah. Kita hidup di dunia jangan melulu ngurusin dunia. Kalau melulu ngurusin dunia ya gitu. Kalau melulu ngurusin dunia, ketahuilah dunia ini ada sangkut pautnya dengan cinta dunia, ada sangkut pautnya dengan hawa nafsu. Kalau orang sudah ngikuti hawa nafsunya untuk senantiasa cinta dunia, oh ini musibah ini. Musibah. Kenapa kok dikatakan musibah? Orang yang mengikuti hawa nafsunya, disebutkan hawa nafsu itu kalau diikuti enggak pernah puas. Hawa nafsu itu kalau diikuti enggak pernah puas. Kalau orang minum air dingin karena ngikuti hawa nafsunya, ia akan mikir, ini air putih tok rasanya kayak gini, gimana kalau warnanya merah? Setelah warna merah satu, gimana kalau warnanya kuning? Gimana kalau warnanya hijau? Terus yang dipikir adalah satu minuman-minuman, makanan-makanan, bermacam-macam makanan, sehingga lupa dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia adalah cinta dunia. Makanya jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang terlena dari urusan dunia, sehingga lupa tujuan kita untuk menghadap kepada Allah dengan tujuan akhirat mulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana, senantiasa tetap bersama kami Ustaz Said Abu Hanifah dalam program Hati ke Hati. Pemirsa Al-Baca TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita singgung, cinta dunia ada hubungannya dengan hawa nafsu. Hawa nafsu selalu mengajak kepada orang kepada kejelekan. Dan orang yang mengikuti hawa nafsu tidak akan ada selesainya. Sehingga disebutkan oleh para ulama, seseorang jika mengikuti hawa nafsu, dia akan terkena dua masalah. Yang pertama apa? Hawa nafsu di saat diikuti, dilayani, tidak pernah ada puasnya. Sehingga apa? Kalau hawa nafsu dituruti sekali, minta kedua kali. Diturutin kedua kali, minta ketiga kali. Sampai minta empat kali, sampai lima kali. Bahkan kalau kita menuruti hawa nafsu kita, hawa nafsu akan mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu yang secara akal gak masuk akal. Terus, karena hawa nafsu itu gak ada puasnya. Minta tambahan terus, tambahan terus, tambahan terus. Seseorang kalau beli mobil, karena tujuannya itu adalah dunia, gak ada kan puasnya. Ini mobil pintunya dua kayak gini, kalau pintunya empat gimana? Kalau pintunya lima gimana? Terus, kalau gede gimana? Terus, terus, terus, berkembang terus. Sehingga dia lupa, harusnya dengan mobil ia bersyukur kepada Allah, amanah. Ini mobil adalah amanah, harusnya dijadikan semakin dekat kepada Allah. Dia boro-boro memprogram kegiatan sehari-hari dengan mobilnya dipakai apa, boro-boro. Tapi yang dipikir adalah, bagaimana bulan depan kalau aku dapat gajian tak belikan mobil. Bulan depan lagi ganti mobil lagi, bulan depan lagi ganti mobil lagi. Terus sampai dia menumpuk-numpuk hartanya. Alhaakumut takasur. Melalaikan kepada kamu sekalian berbangga-bangga dalam urusan dunia. Duidi. Jadi orang kalau mengikuti hawa nafsu tidak ada tuntasnya, tidak ada puasnya. Terus-terus. Dan hawa nafsu kalau sudah diikutin terus-menerus seperti itu, dan tujuannya hawa nafsu untuk diikuti oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, tujuannya itu semuanya adalah ingin dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi hawa nafsu itu kalau diikuti enggak ada tuntasnya. Yang kedua, hawa nafsu itu hanya memberi kenikmatan sesaat. Hawa nafsu itu hanya memberi kenikmatan sesaat. Nikmat sesaat, sesaat. Cukup di dunia atau di akhirat enggak ada. Yang punya mobil, yang punya rumah, yang punya perusahaan baju, yang punya perusahaan makanan, restoran, kalau ternyata itu semuanya tujuannya ada dunia, dia itu akan memberikan kenikmatan sesaat, akan tapi kenikmatan nanti setelah meninggal enggak ada. Rugi dong kita. Kita ini hidup di dunia adalah pengen mulia di alam kubur. Kita ini hidup di dunia pengen mulia di akhirat. Maka mulai sekarang jadikan itu semuanya urusan dunia, jangan mengikuti hawa nafsu kita. Tapi urusan dunia hendaknya kita mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Coba orang ini. Orang kalau dia dalam urusan dunia yang dicari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, yang dicari adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia di dunia menikmati dunia, menikmati. Bagaimana enggak menikmati dunia, wong hidupnya di dunia. Yang punya HP dia menikmati setiap hari telepon-teleponan dengan HP-nya yang jauh, rumahnya di Jawa Timur, di Cirebon, seakan-akan dekat, menikmati. Tapi ingat, tujuannya menikmati HP itu apa? Pengen dekat kepada Allah, sambung silaturahmi kepada orang tua. Sehingga kalau telepon orang tuanya dulu, gimana Umi, sehat Umi, abah, gimana? Jadi sehingga yang menikmati urusan HP tersebut adalah menikmatinya untuk urusan kedekatan kepada Allah. Dengan HP-nya dia bisa meng-share dakwah kemana-mana. Program dakwah di-share kemana-mana. Akan tapi kalau orang tujuannya bukan akhirat, dengan HP-nya dia bisa maksiat. Yang ditelepon adalah mungkin orang yang tidak halal bagi dia untuk ngobrol. Yang ditelepon mungkin orang simpanan dia. Yang ditelepon mungkin program-program yang gak benar. Sehingga apa? Menjadikan dia dengan HP-nya, dia masuk neraka. Makanya dari sini, orang ahli akhirat menikmati dunia. Pakai baju yang bagus. Tapi ingat, tujuannya pakai baju yang bagus bukan untuk pamer. Tujuannya pakai baju bagus artinya apa? Untuk menutupi aurat. Enggak ada pamer. Dan tidak ada merendahkan orang. Tidak ada sombong dengan bajunya. Kenapa? Karena dia ngerti kalau sombong ini adalah bukan orang yang dekat kepada Allah. Orang yang merendahkan orang ini bukanlah orang yang dekat kepada Allah. Sehingga pokoknya kalau orang itu sudah tujuannya Allah, dengan dunia yang miliki dia enggak sombong. Enggak bakal menghinakan siapapun. Tidak bakal. Dengan kemewahan yang ia miliki, dia tidak bakal saat itu merendahkan siapapun. Maka pemirsa Al-Bajah TV yang dirahmati oleh Allah, Anda ambil dunia tidak apa-apa. Ambil dunia, enggak apa-apa. Bahkan seringnya disampaikan oleh guru kita, Buya Yahya, yang mau kaya-kaya raya, sok kaya raya enggak masalah. Yang jadi kaya raya tidak masalah, kaya raya enggak apa-apa. Tapi ingat kekayaanmu untuk siapa. Kalau kekayaan untuk pribadi, apa? Kita mati enggak bawa kekayaan. Kita mati enggak bawa mobil, kita mati enggak bawa kendaraan, kita mati enggak bawa HP, kita mati enggak bawa apapun, tapi kita mati membawa amal. Dan amal itu ya ladangnya di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanamnya akhirat. Bagaimana kita akan menuai kenikmatan di akhirat kalau ternyata di dunia kita enggak bercocok tanam? Lah bercocok tanamnya dari apa tadi? Urusan makanan, urusan baju, urusan rumah. Lah itulah bikin cocok tanam yang benar dengan produk-produk dunia tadi itu. Dan ingat, jangan sampai itu menjadikan sebab melalaikan kita semuanya. Jadi beda orang yang menghendaki kepada Allah dan orang yang menghendaki kepada dunia. Orang yang menghendaki ke dunia, ingat, orang yang menghendaki ke dunia baru berkehendak toh diancam oleh Allah untuk masuk neraka. Bagaimana kalau orang yang setiap hari berkecimpung dalam urusan dunia, sehingga ada istilah orang yang tidak dibimbing oleh Allah pernah berkata, aku ini bukan hambanya Tuhan tapi hambanya duit. Wah, ada orang ngomong bukan hamba Tuhan tapi hambanya duit. Ada. Karena apa? Mata hatinya sudah ditutup oleh Allah, sehingga apa? Hidupnya hanya dengan fulus terus, hidupnya hanya dengan uang terus. Bahkan ada sebagian hamba-hamba Allah yang tidak dipilih, kalau kantongnya kosong gak ada uang tuh bingung, dompetnya kosong gak ada uang tuh bingung, ATM kosong tuh gak ada uang bingung. Padahal kalau tengok-tengok ATM-nya kosong tapi kulkasnya penuh, ATM kosong ternyata dapurnya penuh. Kok bisa dia dibutakan seperti itu? Iya, karena Allah tidak mencintai dia. Kenapa Allah tidak mencintai dia? Karena hatinya sudah cinta kepada dunia. Kalau sudah hati itu cinta kepada dunia, Allah enggan mencintai dia. Maka jangan sampai hati kita adalah hati yang cinta kepada dunia. Jadi ingat, yang dimarahin oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan urusan dunianya, akan tapi urusan hati yang cinta dunia. Sehingga kalau hati itu cinta dunia, pekerjaan semua anggota tubuhnya menggambarkan orang-orang yang cinta dunia. Sehingga lupa dia saat itu mendekatkan diri kepada Allah. Orang kalau cinta dunia dia enggak mikir halal ataukah haram. Halal haram enggak mikir, yang penting ATM-ku penuh. Enggak pernah mikir. Makan yang penting kenyang. Sampai ada istilah astagfirullah, ini orang enggak dibimbing oleh Allah. Nyari yang haram aja susah, apalagi nyari yang halal. Ada sebagian hamba Allah yang gak dipilih itu ngomong kayak gitu. Mulai ini adalah orang yang memang tujuannya adalah dunia. Dunia ini sesuatu yang hina, dunia ini sesuatu yang rendah. Jangan sampai kita ini hidup di dunia hanya mikir urusan dunia atau enggak, tapi hidup dunia harus mulia di akhirat. Makanya program hati ke hati ini mengantarkan kita untuk senantiasa belajar hidup menuju akhirat, tapi melalui dunia. Melalui kendaraan kita yang punya motor, melalui motormu bisa masuk surga, melalui mobilmu bisa masuk surga, melalui perusahaanmu bisa masuk surga, melalui uangmu bisa masuk surga. Lah inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat ada yang kaya raya, ada yang miskin, ada. Para sahabat ada yang kaya raya, Abdurrahman bin Auf, sahabat yang kaya raya. Beliau naik kendaraan, hanya di zamannya saat itu adalah unta, kuda. Kalau di zaman sekarang mungkin mobil. Akan tapi bagaimana? Tidak sedikit pun menjadikan onta, kudanya, kekayaannya, menjadikan ia semangat di dalam ibadah kepada Allah, mengurang tidak. Akan tapi ternyata Abdurrahman bin Auf semakin semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ragu-ragu Abdurrahman bin Auf untuk membantu orang-orang yang fakir miskin, orang-orang yang melarat. Program dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang kalau tujuannya akhirat, maka di saat dirinya diminta bantuan oleh orang-orang fakir, diminta oleh bantuan oleh orang-orang yang lemah, mereka semuanya akan mau untuk membantu. Kenapa? Karena tujuannya aku dengan dunia agar supaya mulia di akhirat. Aku dengan dunia agar supaya aku masuk surga. Aku dengan dunia agar supaya aku dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi pemirsa Al-Bajah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita benarkan niat kita. Jadikan kita semuanya mulai dari sekarang belajar untuk menghendaki kepada Allah Subhanahu wa taala. Siru ilallah. Berjalanlah menuju Allah Subhanahu wa taala melalui dunia ini. Ayo, yang kerja-kerja enggak apa-apa. Tapi ingat jangan lupa salat. Kerja-kerja enggak apa-apa, berangkat jam 8 enggak apa-apa, berangkat jam 8 sampai jam 5 sore enggak apa-apa. Tapi jangan lupa salat duhanya. Jangan lupa kalau nyantai baca tasbih, baca istighfar. Salat berjamaah lakukan. Ini adalah termasuk kemuliaan bagi orang yang kayaknya dohirnya, casingnya urusan dunia, tapi hakikatnya dia urusan akhirat. Dan inilah hamba-hamba yang bakal menemukan kemuliaan ahli surga dan bakal berkumpul dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Al-Bajah TV yang dirahmati oleh Allah, jangan kemana-mana. Insyaallah sebentar lagi kita akan bertemu lagi. Pemirsa Al-Bajah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali dengan kami Ustaz Syekh Abu Hanifah di program Hati ke Hati. Tadi sudah disinggung bahwasanya ada beda orang yang menghendaki dunia dan menghendaki akhirat. Dalam hal yang sepele, urusan makan dan minum sangat beda. Urusan memakai baju pun sangat beda. urusan memakai kendaraan pun sangat beda. Urusan membuat rumah pun sangat beda. Kenapa? Karena orang yang menghendaki akhirat, tujuannya adalah akhirat, semuanya yang dicari adalah karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang kalau pakai baju karena Allah, di dalam memakai bajunya pun ada beda. Ia mendahului dari tangan yang kanan dulu, kemudian dia membaca doa. Di saat dia bercermin ke kaca pun dia membaca doa. Melepas baju pun dia membaca doa. Sehingga apa? Apapun yang ia lakukan dari urusan baju, walaupun bajunya adalah baju yang bagus-bagus, tapi itu semuanya menggambarkan dirinya semakin dekat kepada Allah. Malah dia bersakin syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia tidak susah untuk mungkin menginfakkan sebagian bajunya, sebagian hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di jalan fakir miskin, di jalan yatim piatu. Jadi inilah yang menjadikan sebab orang yang menghendaki dunia itu mulia. Maka sekali lagi kami tegaskan, maka ayo mulai sekarang kita semuanya adalah menghendaki akhirat, menghendaki kemuliaan di hadapan Allah. Kalau sudah kita ini ngerti tujuan kita ini adalah menghendaki akhirat, maka ini nanti akan ada proses. Dalam arti ada proses itu harus ada pendorong, harus ada penyemangat, agar supaya senantiasa kita istiqomah untuk menghadirkan makna kerinduan kepada akhirat. Karena kebanyakan orang itu sesaat ada tujuan akhirat, tapi sesaat-saat itu hilang. Sesaat ada tujuan akhirat, sesaat itu menghilang. Makanya nanti pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas tentang makna dorongan. Dorongan, bais, semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa ngontrol hati kita, untuk selalu niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun amal kebaikan kalau niatnya bukan karena Allah, walaupun dia hidup di kawasan pesantren, mungkin hidupnya dekat dengan para ulama, tapi kalau ternyata niatnya keliru, keinginannya, iradahnya keliru, yang dicari adalah dunia, walaupun duduk dengan ulama akan menjadi ahli neraka. Duduk dengan ulama setiap hari, akan tapi yang dicari dunia. Duduk dengan ulama biar terkenal. Ajudannya siapa? Ajudannya ulama ini, sehingga kemana-mana masya Allah terkenal. Tangannya dicium bolak-balik, mungkin nanti dikasih amplop. Nah ini yang dicari adalah dunia. Padahal dia hidup di pesantren, hidup dengan ulama. Ya tak ubahnya Abu Jahal. Abu Jahal dekat dengan Rasulullah, yang dicari apa? Yang dicari apa dunia oleh Abu Jahal? Aku dekat dengan Muhammad ini, nyari kesalahan Muhammad, nanti tak sebarkan. Nanti kalau Muhammad sudah salah, akhirnya Muhammad ditinggal oleh umatnya, jadi saya yang dinomorsatukan. Duduk dengan Nabi Muhammad bukan karena tujuan akhirat, tapi tujuan urusan dunia. Maka ayo semuanya pemirsa Al-Bajah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai sekarang jadikan dunia ini menjadikan sebab kita mengendaki akhirat. Dan ini butuh dorongan, butuh semangat. Sekilas sedikit akan kami kasih penjelasan tentang semangat. Semangat itu apa sih? Dorongan itu apa sih? Dan ketahuilah, semangat dorongan ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama berkata, al-ba'is jundun min junudillah. Yang namanya dorongan itu termasuk bala tentara Allah Subhanahu wa taala yang sebangsa batin. Dikasih keinginan di dalam hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, rindu bangun malam membaca Al-Qur'an, ingin infak sedekah, ingin menghatamkan Al-Qur'an. Loh, ini termasuk adalah dorongan. Dorongan kebaikan ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dorongan itu akan diberikan oleh Allah kepada siapa? Orang yang menghendaki akhirat. Kalau orang menghendaki dunia enggak akan dikasih dorongan. Mungkin dikasih oleh Allah tapi 1001. Sehingga disebutkan oleh para ulama, mungkinkah orang yang tidak mencari sebab-sebab munculnya semangat, sebab-sebab bangkitnya semangat, akan dikasih semangat oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin, akan tapi 1001. Harus dicari dulu semangat ini, sebab-sebabnya apa, sehingga nanti akan muncul semangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang menghendaki kepada Allah Subhanahu wa taala nanti butuh dorongan, bais, motivasi, agar supaya kelakuannya, akhlaknya istiqomah, baca Al-Qur'annya istiqomah, semangatnya tidak naik turun. Kita sering menemukan kalau ada seseorang hamba yang lagi semangat, masya Allah, baca Al-Qur'an kadang sehabis habis satu juz, dua juz, semangat baca Al-Qur'an, tapi giliran nggak semangat buka Al-Qur'an, nggak sama sekali, sampai Al-Qur'an masih tetap ditaruh di atas angin-anginan jendela sana. Yang baca Al-Qur'an bukan orangnya yang punya, tapi anginnya, sampai kena kehujanan. Kadang Al-Qur'annya ini musibah. Kadang Al-Qur'annya hanya ditaruh di atas lemarinya. sampai berdebu, sampai kotor. Nah ini kenapa? Kenapa ada orang itu kok naik turun semangatnya ini? Kenapa? Makanya dari sini nanti akan diobrolkan pada pertemuan yang akan datang tentang makna semangat, mengembangkan semangat di dalam mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa terjaga itu semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi pada intinya kita semuanya harus menghendaki kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah adanya menghendaki kepada Allah, maka harus ada motivasi, ada dorongan, semangat-semangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat itu apa sih? Nih gambarannya. Mungkin kita tidur di malam hari. Tiba-tiba jam 3 kita bangun. Pertama suara beker bunyi dulu. Jam 3 bangun. Tiba-tiba di saat mendengar suara beker terketik di dalam hatinya apa? Saya ingin salat tahajud 2 rakaat. Lalu dia bangkit menuju ke kamar mandi, ngambil wudu, lalu saat itu dia menghadap kepada Allah salat 2 rakaat, maka itu yang dinamakan ba'is, semangat, penyemangat, dorongan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin kita lagi tidur. Tiba-tiba lagi tidur terdengar suara adzan subuh, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Mendengar kalimat seperti itu tiba-tiba dia bangkit, ditinggalkan kenikmatan tidur. Bantalnya ditinggal, gulingnya ditinggal, ranjangnya ditinggal, ia memilih saat itu menuju kamar mandi, ngambil wudu pakai mukena, ngambil wudu pakai baju koko, menuju ke masjid. Maka itu adalah ba'is. Siapa yang memberi itu semuanya? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan berbahagialah orang yang senantiasa dikasih dorongan semangat untuk ibadah kepada Allah. Berbahagialah. Tapi kalau enggak dikasih musibah, dan memang ada sebagian hamba Allah umurnya sampai 70 tahun, umurnya sampai 80 tahun, umurnya sampai 60 tahun enggak pernah dikasih semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena tujuannya tadi itu enggak pengin menghendaki akhirat, tujuannya dunia. Sehingga apa? Enggak pernah dikasih semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. 60 tahun enggak pernah kepikiran gimana aku belajar ngaji Al-Qur'an. 60 tahun enggak pernah kepikiran bagaimana aku bisa bangun malam. 60 tahun enggak pernah kepikiran bagaimana aku sholat berjamaah. Yang dicari satu sibuk urusan dunia, ini musibah ini. Mungkin ada kayak gitu, mungkin banyak. Akan tapi Anda wahai pemirsa Al-Bajah TV yang dirahmati oleh Allah, Anda sekarang umur berapa? 20, 30, 15 tahun, 60 tahun. Bersyukurlah Anda kepada Allah. Karena dengan Anda melihat program ini, berarti Anda akan diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, dari adanya semangat ini, maka nanti harus ada penjagaan. Karena semangat tuh ada, tapi kalau enggak dijaga akhirnya nanti down. Akhirnya nanti bisa jadi turun semangat tersebut, sehingga naik tuh naik turun. Maka ini yang dinamakan ba'is. Apalagi yang dimaksud oleh ba'is itu? Ba'is itu ada yang dimaksud mungkin kita jualan. Tiba-tiba terketuk di dalam hati kita, hawa nafsu ngajarin, jualan ente harus punya untung yang banyak. Anak ente kan masuk rumah sakit, harus punya untung yang banyak. Sudah, katakan, jualan barang yang kamu kemarin belanja itu, sudah, naikkan saja itu keuntungannya. Beri harga yang mahal. Katakan, kamu membelinya juga mahal, padahal dia bohong. Akhirnya apa? Ada benar pelanggan beli. Nih saya mau beli barangmu ini, harganya berapa? Hawa nafsu yang ngomong, itu kesempatan bagi kamu itu. Angkat saja harganya, anakmu kan masuk rumah sakit. Tetapi ternyata dia enggak, ini harganya sekian. Ternyata ia berkata dengan harga yang jujur, ngambil untung pun enggak banyak. Maka kok bisa orang itu seperti itu? Maka dia telah diberi dorongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh lagi, ada orang mau ke masjid, ada orang mau ke musala, ingin melaksanakan ibadah ke masjid, ke musala. Di perjalanan apa? Dia melihat orang yang tidak membuka. Di perjalanan dia menemukan orang membuka aurat, pakai baju mungkin kekurangan kain. Coba, bagaimana matamu kalau melihat itu? Wahai pemirsa, bagaimana saat itu? Kalau ternyata saat itu kita melihat, menikmati orang yang tidak menutup aurat, berarti kita enggak dibimbing oleh Allah. Tapi kalau kita ternyata memejamkan mata, dipejamkan matanya, ya saat itu astagfirullah, ini enggak boleh ini. Tujuanku adalah ke masjid. Aku ingin sholat ke masjid, aku ingin sholat di musola. Maka ini adalah dorongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita semuanya mulai sekarang menghendaki untuk tujuan akhirat. Setelah menghendaki untuk tujuan akhirat, senantiasa menghadirkan makna, semangat, dorongan agar supaya kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Al-Bajah TV yang dirahmati oleh Allah, jangan kemana-mana, sebentar lagi kita akan kembali lagi. Pemirsa Al-Bajah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tibalah sekarang kita pada waktu merenung dari apa yang sudah kita obrolkan dari awal hingga akhir. Akhirat sangat mulia, dunia akan mulia kalau disambungkan kepada akhirat. Hanya orang-orang yang menghendaki akhiratlah akan menjadikan dunia kendaraan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat seseorang sudah menghendaki akhirat, maka dia akan nyampe kepada satu masa makna khusyuk di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Dia menikmati kegiatan-kegiatan ibadahnya. Dia menikmati kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di situ dia akan rindu untuk membaca Al-Quran, rindu untuk bangun malam, rindu untuk sholat tepat waktu, berjamaah. Bahkan dia akan menyesal di saat meninggalkan itu semuanya. Akan nyesal, akan sedih meninggalkan itu semuanya. Kenapa kok dia bisa menyesal sedih? Kenapa? Karena dia dicari, yang dicari adalah ridho Allah, yang dicari adalah kemuliaan di akhirat. Aku ketinggalan program ibadah ini, aku ketinggalan ini, aku ketinggalan ini. Sehingga dia akan menjadi hamba yang menyesal dan menjadi hamba yang ketakutan karena meninggalkan itu semuanya. Padahal kalau ditengok-tengok, kadang itu semuanya yang ditinggal bukan sesuatu yang wajib, kadang sesuatu yang sunnah, karena suatu yang mubah. Kenapa kok orang-orang itu bisa seperti itu? Karena hatinya adalah sudah hati yang terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghendaki akhirat. Sehingga kalau sudah menghendaki akhirat, apapun yang dilakukan menjadi pahala di hadapan Allah. Apapun yang dilakukan menjadi pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang itu kalau menghendaki akhirat gak ada malas. Orang yang menghendaki akhirat gak ada malas. Mau ke masjid pakai motor ataukah pakai mobil ataukah jalan kaki, gak ada masalah. Kalau jalan kaki tentunya amal kebaikannya semakin banyak. Karena setiap langkah kaki yang dilangkahkan menuju masjid akan menjadi peleburan dosa dan pengangkatan derajat. Sehingga Rasulullah SAW pernah mengingatkan kasratul khuto ilal masajid, memperbanyak langkah kaki menuju masjid menjadikan amal, menjadikan peleburan dosa dan menjadikan pengangkatan derajat. Satu langkah. Sehingga apa? Walaupun dia subuh-subuh dalam keadaan dingin seperti itu, ia tetap rindu ingin saat itu berangkat ke masjid, ya. Walaupun dia dari jauh mungkin dari ujung dunia sana, ia akan rindu untuk menghadiri satu majelis. Kenapa? Karena dia dibimbing oleh Allah, tujuan hidupnya untuk menghendaki akhirat. Dan bagaimana agar supaya kita menghendaki akhirat? Maka ini muaranya kepada diri kita sendiri. Ayo sekarang kita hidup ini ingin apa? Hidup kita ini sebentar. Kalau kita hidup ini sebentar hanya ngurus dunia tok, ya rugi dong. Hidup kita di dunia ini berapa? Baina sittin wa sab'in, antara 60-70. Hidup kita ini antara 60-70. Lah kalau kita hidup 60-70 kalau enggak sampai mulia di akhirat, musibah ini. Dan yakinilah kehidupan kita ini bukan hanya di dunia tok, tapi kehidupan kita nanti di akhirat. Bahkan kalau kita tengok-tengok, kita menghadap Allah sebentar lagi. Mungkin bisa saja 1 jam lagi kita menghadap kepada Allah mati. Mungkin nanti malam kita bisa dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin besok kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin 2 hari lagi nanti nyawa kita akan dicabut oleh Allah. Semuanya orang yang hidup pasti bakal mati. Gak ada orang yang hidup gak bakal mati. Wong anggota tubuh ini kalau kita pikir, anggota tubuh ini semakin hari bukan semakin sehat atau semakin sehat seger buker, enggak. Mungkin gigi kita sudah mulai ada yang rontok, kekuatan kita sudah mulai melemah. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya kita hidup di dunia ini enggak abadi. Loh, kalau hidup yang sebentar di dunia ini kalau enggak dipakai untuk mulia di akhirat, kita akan rugi. Kalau sudah mati, Allah rugi. Kalau sudah mati enggak bisa kita, namanya orang sudah mati enggak bisa kita beramal baik. Makanya mumpung kita ini masih hidup, ayo niatkan ini semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. sudah, yang jadi pengusaha, yang jadi pejabat, enggak apa-apa lanjutin, pengusaha, pejabat, yang menjadi insinyur enggak apa-apa lanjutin itu semuanya, tapi ingat, jadikan jabatanmu itu semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya semata-mata ngurus dunia. Kalau semata-mata ngurus dunia itu capek, dunia ini sementara 60-70 dan waktu ini cepat berlalu. Al-waktu kasif, waktu itu kayak pedang yang sudah berlalu, enggak bakal bisa kembali lagi, enggak bakal. Kalau kita tengok, baru kemarin kita itu masih kecil, masih main-main di lapangan, masih kecil. Ya sekarang kita sudah punya anak, ya kan? Sekarang sudah punya anak satu, sudah punya anak dua. Sebentar lagi apa? Anak kita sudah punya anak. Berarti kita sudah tua, dipanggil kakek-kakek, dipanggil nenek-nenek kita. Berarti setelah itu kita tinggal nunggu waktu kapan kita meninggal. Maka ayo pemirsa, Al-Bahjah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah jelas, kehidupan kita di dunia ini bermuara kepada kehendak, keinginan dan kehendak. Dan kehendak dan keinginan yang dimuliakan oleh Allah adalah kehendak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kehendak, keinginan yang dimurkai oleh Allah adalah keinginan menuju urusan dunia saja. Maka pemirsa Al-Bahjah TV, mulai sekarang kokohkan di dalam hati Anda, saya hidup untuk tujuan akhirat. Saya hidup ingin mulia di akhirat. Saya hidup ingin masuk surga. Nah ini terus dihadirkan seperti itu. Dihadirkan seperti itu. Dan belajar mulai dari sekarang untuk tidak mengikuti hawa nafsu yang senantiasa mengajarkan orang untuk senantiasa cinta dunia. Enggak, kita cinta akhirat, cinta akhirat, cinta akhirat. Sehingga kalau sudah orang cinta akhirat, maka dia akan mudah meninggalkan yang haram. Urusan dosa enggak mau ia lakukan, melanggar Allah dia enggak mau, dolim sama tetangga enggak mau, dolim dengan manusia yang lainnya enggak mau. Kenapa? Karena dirinya yang dicari adalah kemuliaan di akhirat. Dan sebelum kemuliaan di akhirat ada kemuliaan di alam kubur. Maka ayo semuanya, pemirsa Al-Bahjah TV, mulai sekarang kehendak kita, keinginan kita, jadikan itu semuanya adalah keinginan akhirat, ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kami tutup kegiatan program Hati ke Hati ini dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk menjadi ahli-ahli akhirat, bukan ahli dunia. Dunia akan dihinakan oleh Allah. Maka ayo kita memohon kepada Allah dengan kelapangan hati, dengan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, wahai Zat yang melihat hati kami, Engkau tahu isi hati kami ya Allah. Hati kami isi apa Engkau lebih tahu ya Allah. Akan tapi kami mohon ya Allah, jadikan isi hati kami ya Allah senantiasa menghendaki kemuliaan di akhirat ya Allah. Jangan sampai hati kami ya Allah penuh dengan kehendak urusan dunia saja ya Allah. Kami yakin ya Allah ngerti urusan dunia adalah rendah dan hina. Maka kami mohon ya Allah, bimbing kami semuanya ya Allah untuk menghendaki urusan akhirat. Ya mughallibal qulub, wahai Zat yang merubah hati, maka rubahlah hati kami untuk senantiasa menuju akhirat-Mu, menuju surga-Mu, menuju ridha-Mu ya Allah. Dan ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Barangkali ada di antara kami ya Allah yang selama ini cara pandang hidupnya ya Allah keliru ya Allah, yang dipikir adalah urusan dunia-dunia saja ya Allah. Maka mulai sekarang ya Allah, bimbing kami semuanya ya Allah untuk senantiasa ya Allah menuju akhirat ya Allah. Bimbing kami semuanya ya Allah untuk senantiasa mulia di akhirat ya Allah, sehingga ya Allah apapun yang Kau berikan kepada kami menjadikan kami mulia di akhirat. Mulai dari kendaraan kami, muliakan kami dengan kendaraan kami sehingga kami bisa masuk surga dengan kendaraan kami ya Allah. Dengan harta kami ya Allah, muliakan kami dengan harta kami sehingga dengan harta kami ya Allah kami menjadi ahli surga-Mu ya Allah. Dan jauhkan dari kami ya Allah cinta dunia, jauhkan dari kami ya Allah cinta dunia. Jadikan dunia itu di tangan kami ya Allah, jangan Kau jadikan dunia di tangan di hati kami ya Allah. Jangan Kau jadikan dunia di hati kami ya Allah, akan Kau jadikan ya Allah dunia di tangan kami ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah, jauhkan dari kami ya Allah berkumpul-kumpul dengan orang-orang yang cinta dunia, tapi rindukan kepada kami ya Allah berkumpul-kumpul kepada orang-orang yang cinta akhirat, para ulama ya Allah, orang-orang soleh ya Allah, yang bibirnya senantiasa basah untuk berzikir kepada-Mu, yang senantiasa kelakuannya mendekatkan diri kepada-Mu. Maka ya Allah, bimbinglah kami semuanya untuk senantiasa kumpul kepada beliau-beliau ya Allah, kumpul dengan beliau-beliau ya Allah. Dan ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah keteledoran kami ya Allah. Kami banyak teledor ya Allah, kami sering lupa ya Allah, kadang urusan menjaga toko kami lupa sholat, kadang urusan kerja kami lupa sholat, kadang urusan uang kami lupa sholat ya Allah. Akan tapi mulai sekarang ya Allah, jadikan kami semuanya ya Allah orang yang memperhatikan sholat, ibadah kepada-Mu ya Allah. Permudah bagi kami ya Allah untuk menjauhi yang haram. Rindukan kepada kami ya Allah untuk senantiasa mengambil yang halal. dan jaga ya Allah di antara kami untuk tidak melakukan dosa ya Allah. Jauhkan dari kami ya Allah persengketaan dengan sesama, persengketaan dalam urusan perusahaan, persengketaan dalam urusan dunia. Jauhkan dari kami ya Allah. Akan tapi rindukan kepada kami semuanya untuk senantiasa hati yang bersatu, rindu cinta kepadamu, menghendaki akhirat, ingin mulia di hadapanmu, ingin surga di hadapanmu, ingin masuk surga ya Allah di hadapanmu ya Allah, ingin menjadi ahli husnul khotimah ya Allah, ingin menjadi ahli husnul khotimah ya Allah. Dan jadikan kami semuanya kelak ya Allah berkumpul di surgamu bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, berkumpul di surgamu bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan jadikan kami semuanya ya Allah kelak di saat akan menghadap kepadamu, jadikan kami semuanya orang-orang yang mati meninggal dalam keadaan mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pemirsa Al-Fajr TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa nantikan selalu program Hati ke Hati bersama kami Al-Ustaz Syekh Abu Hanifah. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan berbicara tentang motivasi di dalam urusan kebaikan, menghadirkan semangat, dorongan di dalam istiqomah untuk mengerjakan kebaikan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.